karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-24 ini didukung oleh para pelaku. Elias sebagai Cipandai Urat, Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Nia sebagai Narti, Tato sebagai Sumarna, Dedi sebagai Rantika, dibantu oleh Cika, pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, perayaan perkawinan antara Narti dan Sumarna berlangsung juga. Walau warga desa Sendang Karang sedikit yang datang menghadiri perayaan itu, karena mereka takut pada bencana yang sudah mengancam desa mereka. Di antara warga yang hadir adalah kedua orang tua Sena. Di tengah perjalanan, bahkan di tempat perayaan perkawinan itu, mereka telah bertemu dengan Mak Rompang, sehingga keduanya menghindar dengan cepat. Namun rupanya, Mak Rompang bukan mengincar mereka, tapi mengincar pengantin perempuan. Bang Sumarna bilang, dia melihat seorang perempuan cantik di bawah pohon ketapang. Perempuan itu ditemani oleh dua orang perempuan setengah baya. Sedangkan aku tidak melihat siapa-siapa. Mungkin Bang Sumarna kecapean sehingga dia melihat yang tidak-tidak. Apa ini? Kok ada tiga kutu kembang kamboja jatuh dari atas? Persis di atas tempat tidur pengantinku. Dari atas langit-langit kamar ini, ada rambut menggantung panjang. Rambut apa ini? Rambut siapa ini? Darah menetes perlahan-lahan. Itu rambut ini. Darah ini membasahi spray tempat tidurku. Boleh menjerit setinggi langit, tidak akan ada orang yang mendengarnya, karena pendengaran mereka telah aku tutup. Siapa kau sebenarnya? Baik, kau akan melihat wajahku dari balik untaian rambut yang panjang ini. Nah, lihatlah. Aku yang duduk di bawah pohon ketapang tadi. Ini karena kamu. Kamu telah merebut suamiku. Aku tidak pernah merusak wajahmu. Aku tidak pernah merebut suamimu. Jangan bohong kamu. Aku masih ingat rupamu perempuan laknat. Ada tai lalat di tepi bibirmu. Jangan mendekat. Akan kau apakan aku? Tidak. Jangan sakiti aku. Kulitmu. Akan aku hancurkan kulitmu yang putih itu. Jangan! Kau harus mati. Karena kau telah merebut calon suamiku. Thank you. menggantung di langit-langit kamar pengantin. Sedangkan di antara rambut itu terlihat kepala Mak Rompang dengan wajah yang sangat mengerikan. Narti bagaikan akan pingsan melihatnya. Lalu dengan cepat rambut itu menerkam Narti. Pengantin malang itu hilang di telan rambut Mak Rompang. Bahkan tidak lama setelah itu, rambut Mak Rompang beserta Narti hilang entah kemana. Kamar pengantin kembali sepi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Di luar, pengantin laki-laki yang bernama Sumarna belum juga masuk ke dalam kamar pengantin. Dia masih terpesona dengan kecantikan perempuan yang duduk di bawah pohon ketapang. Kenapa baru kali ini aku melihat perempuan secantik dia? Dia tersenyum padaku. Bahkan dia melambaikan tangannya padaku. Aku harus bisa mendekati perempuan itu. Tapi bagaimana caranya kalau mertuaku melihat aku bicara dengan dia? Bisa-bisa aku dimagia bisa-bisa. Sudah tidak ada orang satupun di luar ini. Ini kesempatan bagiku untuk mendekati perempuan itu. Adik dari mana? Dari rumah. Saya sengaja datang kemari untuk menghadiri perayaan perkawinan ini. Oh, terima kasih. Di mana adik tinggal? Dekat. Dekat? Di mana itu? Di desa Sendang Karang ini. Oh, orang sini. Tapi saya belum pernah melihat adik. Saya memang tidak pernah keluar rumah. Orang tua saya pemarah. Oh, begitu. Siapa nama orang tua adik? Tidak usah tahulah. Abang pasti tidak kenal dengan orang tua saya. Saya ingat kekasih saya bila melihat abang. Kenapa? Abang persis seperti kekasih saya. Sayang, dia sudah tidak ada. Saya mengucapkan selamat buat abang karena abang sudah mempunyai pendamping. Maaf, saya harus pulang. Hari sudah larut malam. Iya, hari sudah malam. Pulanglah. Tapi saya takut pulang. Orang tua saya pasti marah. Orang tua adik pasti tahu kan adik kemari? Tidak. Saya kemari hanya karena ingin melihat abang bersanding. Cuma itu. Kalau begitu jangan takut. Saya akan antarkan adik pulang. Bagaimana dengan istri abang? Nanti dia marah kalau abang mengantar saya. Jangan khawatir, itu bisa diatur. Lalu bagaimana dengan kedua mertua abang? Mereka sudah tidur. Mereka kecapean. Lihat, sudah sepi kan? Nah, tidak ada siapa-siapa lagi kan? Ayo, kita berangkat. Iya. Perlahan-lahan, sedangkan sinar bulan terlihat pucat. Sumarna masih berjalan di samping Mak Rompang yang cantik itu, berjalan mengantarkan dia pulang. Sedangkan suasana desa Sendang Karang tampak lengang. Hanya sesekali anjing kampung melintas di jalan desa. Namun di sebuah tempat, di rumah engkos, Tuk Tunggal, Cik Pandai Urat, Bujang Mujur beserta orang-orang yang lain berkumpul di sana. Mereka tampak berjaga-jaga. Tiba-tiba Rantika dan istrinya tergesa-gesa menaiki tangga rumah. Ki Pandai Urat! Ki! Celaka, Ki! Celaka kenapa, Rantika? Tunggal, ada bahaya, Tuk. Kalian dari mana malam-malam begini? Dari tempat perayaan perkawinan anak si Wira. Dan di sana ada bahaya. Iya tuh, ada perempuan cantik Tuk Tunggal. Dan itu pasti Mak Rompang. Iya. Kalian yakin itu Marompa? Yakin si Pandai Urah. Iya, Ki. Di sanggul perempuan itu ada kembang kemboja, Ki. Kembang kemboja? Iya. Pasti Marompa. Bukankah pengantin perempuan ada tai lalat di pinggir bibirnya? Sedangkan Mak Rompang paling benci melihat perempuan yang bertai lalat di pinggir bibirnya. Cepat kita ke sana sebelum pengantin perempuan itu dibunuhnya. Iya. Kalian berdua hati-hatilah. Mungkin kalian juga menjadi incaran Mak Rompang karena anak kalian pernah berhubungan dengan dia. Tunggal, jangan menakut-nakuti kami, Tuk. Saya tidak menakut-nakuti kalian, hanya mengingatkan. Berhati-hatilah kalian. Hei, ayo ikut aku semuanya ke rumah si Wira. Ayo. Habis perayaan perkawinan, rupanya seisi rumah ini kecapean. Mereka pasti tertidur pulas. Wira, bangun! Nah, mereka sudah bangun. Mari kita masuk. Atuk Tunggal, Ki Pandai Urah. Wah, banyak sekali yang datang. Aduh, Ki, sudah terlambat. Perayaan pernikahan anak saya baru saja selesai. Tapi ya, tidak apa-apa. Saya senang didatangi rame-rame seperti ini. Mari naiklah ke atas rumah ini. Akan aku sediakan minuman yang hangat. Ayo, tidak usah. Kami datang kemari hanya ingin menanyakan bagaimana keadaan anakmu. Selamatkah dia? Anakku yang mana, Ki Pandai Urah? Anakmu yang baru saja jadi pengantin. Selamat, Ki. Tidak apa-apa, Ki. Aku sudah memakai dukun dari lubuk mentilin untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Ki. Siapa nama dukunnya? Abah Kunta, Ki. Ada di kamar belakang sedang tidur. Wira, anakmu Narti mana? Ada, Tuk Tunggal. Di dalam kamar pengantin sedang tidur. Coba lihat. Apakah dia selamat? Maksud Tuk Tunggal? Maaf, aku bukan meremehkan Abah Kunta, tetapi hanya berjaga-jaga. Semoga saja anakmu selamat. Cobalah lihat di dalam kamarnya. Baik, Ki. Narti! Narti! Buka pintu, Narti! Narti! Buka pintu! Celaka, anakku tidak ada. Tuk Tunggal, rupanya Narti dalam bahaya. Tuk Tunggal, Ki Pandai Urah, anakku Narti dan suaminya tidak ada di dalam kamar. Yang ada cuma ini, Ki. Aku dapatkan 3 kuntum bunga kemboja. Ini di atas tempat tidurnya, Ki. Mereka sudah dibawa lari oleh perempuan itu. Mari kita kejar. Aku tahu kemana kedua pengantin itu dibawanya. Adik dari tadi diam saja. Saya takut dimarahi orang tua saya. Jangan takut. Biar saya nanti yang akan menerangkan kepada kedua orang tua adik. Mereka pasti kenal saya. Mereka pasti kenal orang tua saya. Di, ada 2 orang perempuan berdiri di ujung jalan itu. Pakaian mereka putih-putih. Mereka menjemput saya. Kedua perempuan itu memang menjemput gadis ini. Aku akan bilang pada mereka bahwa gadis ini jangan dimarahi. Ayo jalan terus. Iya, ayo. kamu jangan gugup. Saya akan bela kamu. Sebentar lagi aku dan gadis ini sudah akan sampai ke tempat kedua orang perempuan itu. Aneh, kedua perempuan yang menunggu itu tidak mau melihat kepadaku. Mereka menunduk. Adik, mereka tidak mau melihat kita. Kok adik diam saja? Kenapa? Takut ya? Iya. Kok mereka hilang? Mereka hilang? Iya. Rasanya aku mengalami kejadian aneh. Orang-orang desa yang dipimpin oleh Tutunggal dan Cipandai Urat sedang mencari kedua pengantin baru itu. Sedangkan Sumarna, suami Narti, sudah jauh berjalan bersama dengan Mak Rompang, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang sudah terjadi pada dirinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Sumarna selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.